Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhawati fillah, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas taufik Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama dalam kegiatan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi sebab datangnya berbagai macam kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Para ummahat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk masuk ke dalam Islam, mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Lahir batin kita untuk Islam, lahir batin kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi penting untuk kita ketahui bersama bahwa siapa saja yang ingin mewujudkan cita-citanya untuk dapat menjalankan perintah agama secara sempurna harus melewati atau melalui berbagai macam ujian dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan apakah mereka mengira bahwa mereka tidak akan diuji, tidak akan dicoba atas pernyataannya itu? Oleh karenanya, ujian dan cobaan seolah menjadi sebuah keharusan ketika kita ingin menjalankan perintah agama. Dan hikmah dari ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat, ingin mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar tekadnya, benar-benar keimanannya, dan siapa di antara kita yang dusta, bohong dalam keimanannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai imam, siapa yang paling baik menurut anda? Apakah orang yang diuji? Ataukah orang yang tidak pernah mendapatkan ujian? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, yang paling baik itu adalah orang yang diuji oleh Allah, kemudian ia bersabar seperti kesabaran para rasul dari kalangan ulul azmi. Ini jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ujian, cobaan, dan fitnah adalah merupakan sunnatullah yang mesti terjadi menimpa setiap generasi manusia, baik generasi manusia yang paling pertama ataupun generasi manusia yang terakhir seperti kita ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan dijemput oleh kematiannya, dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan menguji kalian, menimpakan cobaan, ujian kepada kalian, bisyarri wal khair, dengan kebaikan dan juga kejelekan. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami. Kemudian di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ujian yang ditimpakannya ini tidak hanya menimpa kita, tapi juga umat sebelum kita. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadhibin. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan ujian, cobaan kepada orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum kalian, sehingga kami mengetahui siapa di antaranya yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah menetapkan adanya ujian, adanya cobaan, akan tetapi hendaknya kita semua tetap merasa gembira, merasa senang dengan adanya ujian dan cobaan itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu, karena segala urusannya menjadi kebaikan baginya. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Kalau ditimpa kemudahan, maka ia bersyukur sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Dan sebaliknya, kalau ditimpa kesusahan, maka kemudian ia bersabar sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Jadi bagi seorang mukmin, bagi kita yang menyatakan diri sebagai seorang mukmin, bercita-cita, berkeinginan untuk bisa mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya bergembira, merasa senang dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini. Kalau kita ditimpa kemudahan, kewajiban kita bersyukur. Sedangkan kalau ditimpa kesulitan, kewajiban kita adalah bersabar, sehingga semua itu menjadi kebaikan. Ujian, cobaan, musibah apapun yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Makanya salah satu doa yang penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa Allahumma ja'alna mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adznaba istaghfara. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini sebagai orang-orang yang apabila diberi kami bersyukur, apabila diuji kami senantiasa bersabar, dan apabila berbuat kami senantiasa memohon ampun. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa emosi kemarahan, ya, ketika mendapatkan ujian dan cobaan, sama sekali tidak akan memberikan faedah, bahkan tidak akan mengurangi kadar ujian dan cobaan itu, justru ada semakin menambah parah ujian dan cobaan. Beda halnya dengan sikap sabar. Kesabaran akan senantiasa meringankan beban musibah dan ujian. Bukan hanya itu, kesabaran akan membuahkan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, maka berikutnya kita akan menjadi orang yang senantiasa menampakkan kerelaan sepenuh hati atas segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lain yang dapat kita petik adalah bahwa hendaknya kita mampu menahan emosi dan kemarahan. Dan ini sesuai dengan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, la taghdab faraddada miraran tsumma la taghdab. Ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, jangan kamu menjadi orang yang cepat marah. Jangan kamu marah. Nabi mengulang-ulang wasiatnya ini, jangan kamu marah. Orang ini ketika pulang berpikir, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat yang isinya jangan marah? Hingga akhirnya ia mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya kemarahan itu adalah merupakan segala kejelekan. Maka menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi fitnah dengan emosi, bukan dengan kemarahan, akan tetapi hadapi dengan kesabaran, sehingga ujian dan cobaan itu berbuah kebaikan. Ujian dan cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bermacam-macam. Ada sebagian kita yang diuji dengan hartanya. Bisa jadi diuji dengan hartanya menjadi orang yang melimpah luah hartanya, banyak hartanya. Ada di antara kita yang diuji dengan hartanya dalam artian menjadi orang yang serba kekurangan dalam hal hartanya. Ujian ini hendaknya jangan menjadi penghalang untuk tetap menjalankan aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin masuk ke dalam Islam secara sempurna, lahir dan batin. Jadikan ujian ini sebagai sesuatu yang baik bagi kita. Justru harus menjadi sebuah motivasi untuk meningkatkan kesemangatan kita dalam mengamalkan perintah agama. Lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ya. Ketika dikabarkan kepada beliau tentang adanya orang-orang yang secara perilaku tidaklah terpuji. Ya. Secara perilaku tidaklah terpuji, bukan orang-orang yang baik. Tetapi mereka dimudahkan dalam hal rezekinya. Sufyan tidak merasa heran. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kam min qawiyyin, berapa banyak orang yang kuat dalam menghadapi segala musibah dan cobaan. Berapa banyak orang yang selalu berpikir positif. Banyak orang yang perilakunya terpuji, tetapi dalam urusan rizki, ar-rizku anhumun harif, rizki selalu seolah berpaling darinya. Ia menjadi orang yang susah hidupnya. Tapi sebaliknya, kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak orang yang lemah, ya. yang lemah, baik perilakunya, baik akhlaknya, kemudian rezeki dimudahkan baginya. Demikian, ada orang yang perilakunya jelek, akhlaknya jelek, tetapi rezeki dimudahkan baginya. Dan sebaliknya juga, ada orang yang perilakunya bahkan rezeki menjadi sulit baginya. Ini satu hal yang biasa dalam kehidupan dunia. Ya. Bukan tolak ukur. Karena dunia itu menjadi bagian dari ujian. Harta benda adalah bagian dari ujian. Ada juga bagian kita yang ditimpa ujian dalam hal keluarganya. Ya. Anak-anaknya menjadi ujian. Dan ujian yang lainnya, baik berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. Bahkan terkadang ada seseorang yang diuji sehingga masuk ke dalam perangkap syaitan dan menyebabkan dirinya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah. Banyak ujian, bermacam-macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingin melihat sejauh mana kesungguhan kita. Kita ketahui bahwa ujian, cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu disesuaikan dengan kadar keimanan kita. Setiap keimanan kita menguat, maka akan menguat pula ujian dan cobaan yang kita rasakan. Ya. Kalau kita tidak pernah merasa diuji, tidak ditimpa musibah, maka kita harus mempertanyakan sejak mana, seperti apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian dan cobaan itu menjadi tanda bahwa Allah mencintai hamba yang diuji dan dicoba. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna asyaddan nas balaan al-anbiya thummal amthalu fal amthal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, kemudian yang setelahnya, yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Ujian dan cobaan yang kita hadapi itu sebenarnya tidaklah seberapa, karena tentunya sesuai dengan kadar keimanan kita. Tetapi kenapa kebanyakan di antara kita tidak sabar dalam menghadapinya? Nah, ini sebuah tanda tanya yang besar yang harus kita pertanyakan kepada diri kita. Ya, karena itu belajarlah untuk senantiasa bersabar. Ya. Orang-orang soleh itu justru mereka sangat senang ketika ditimpa kesusahan, ketika ditimpa kesulitan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan pahala di balik kesulitan dan kesempitan itu. Beda dengan kita, ya kan? Kita ditimpa kesusahan, kesulitan sedikit saja, kita merasa tidak senang, merasa sumpah. sifat-sifat yang seperti ini harus kita buang, ya. Justru ketika ada kesulitan, kita harus menerimanya. Jadikan ini sebagai sesuatu yang baik bagi kita. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita sebagai hambanya. Dengan adanya ujian dan cobaan itu, apakah kita menjadi orang yang bersabar, kemudian mengharapkan pahala, ataukah justru kita menjadi orang yang putus asa dan selalu mengedepankan perasaan, emosi dan marah. Dari sini jelas akan nampak diketahui siapa di antara kita yang jujur dalam ibadahnya kepada Allah, dan siapa yang senantiasa menampakkan kerelaan atas setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu wajib bagi kita semua ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, untuk melakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah al-luju ilallah, kembali kepada Allah, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena semua ujian, cobaan dan fitnah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya satu-satunya yang patut untuk kita jadikan sebagai tempat minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kasratul istighfar. Kita harus banyak melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi ujian, cobaan dan fitnah yang kita rasakan, yang kita dapatkan ini adalah karena kesalahan kita. Ya. Allah ingin menghapuskan kesalahan itu dalam bentuk musibah yang ditimpakan kepada kita. Maka jalan keluarnya adalah perbanyak istighfar, memohon ampun. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'liq bil Qur'an wa du'a wa nawafil. Selalu mengaitkan diri dengan Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an, kemudian berdoa dan meningkatkan amalan-amalan sunnah. Ya. Yang keempat adalah al-ikthar min zikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah dan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Karena kesabaran itu bukan sesuatu yang mudah. Kesabaran itu bukan. Kesabaran itu kita membiasakannya, sehingga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat besar. Kemudian hal lain yang penting untuk kita ketahui bersama adalah bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu dari kita yang kita cintai, melainkan ada kebaikan untuk kita di masa mendatang. Ya. Oleh karena itu, maka kedepankan perasaan husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapatkan kerugian dalam sesuatu, maka yakinlah bahwa di masa yang akan datang ada kebaikan yang akan kita terima. Apabila ada sesuatu yang hilang dari tengah-tengah kita yang kita cintai, anak umpamanya, atau harta benda yang kita miliki umpamanya. Yakinlah bahwa ada kebaikan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di masa mendatang. Maka bersabar dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena andainya kita tahu apa skenario Allah subhanahu wa ta'ala dalam segenap urusan-urusan kita dan apa hikmah dibalik itu semua, tentu hati kita akan meleleh. Hati kita akan meleleh karena penuh dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa yang selama ini menjadi skenario Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya kebaikan bagi kita. Meskipun terkadang menurut perasaan kita itu sesuatu yang pahit. Ya. Karenanya tetaplah bersabar. Tetap bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idhamul jazaa' ma'a idhamil bala'." Besarnya imbalan, besarnya pahala itu akan disesuaikan dengan besarnya ujian, besarnya cobaan. "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu, maka Allah pasti menguji mereka. Allah akan timpakan ujian dan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang rela, yang ridho menerimanya, maka ia akan mendapatkan ridho Allah. Dan siapa yang benci, siapa yang marah, siapa yang mut, maka ia pun akan mendapatkan kemurkaan dan kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa mempunyai sikap ridho, rela, kalau kita tidak punya sifat sabar. Kalau kita sifat sabar, kita mampu menanamkan kesabaran dalam diri kita, maka akan lahir berikutnya sifat yang disebut dengan ridho. Ya. Untuk itu buatlah ya, sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarlah dalam menghadapi segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk cobaan ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita ya, adalah ujian dunia tentunya. Ya. Barang siapa di antara kita yang ditimpa dengan suatu ujian cobaan dalam dunianya, maka terimalah hal itu dengan kesabaran, kesabaran yang sempurna. Karena dengan kesabaran itu semua ujian yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ujian dunia akan berbuah pahala bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabashshiris sabirin, wabashshir, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabbnya dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Hendaknya kita menghadap Allah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika ditimpa musibah. Wa ayyuba idzna darabbahu anni massani adzur wa anta arhamur rahimin. Kata Ayyub, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ayyuba idzna darabbahu. Ayyub bermunajat kepada Rabb-nya, anni massani adzur. Sesungguhnya aku wahai Rabb telah ditimpa sebuah mudarat, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha penyayang. Kembali merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita mendapatkan ujian dan cobaan. Jangan justru menampakkan kesombongan, jangan justru menampakkan kecongkakan, ya, tampakkanlah sikap merendah, tunduk, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para anbiya sebagai panutan, sebagai kudwah kita, ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang saat ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syahwat, ya. Di mana dengan fitnah ini banyak orang yang tadinya soleh, tadinya ahli ibadah, menjadi orang yang jahat dan orang yang banyak melakukan tindakan-tindakan fasik, kefasikan. Di samping fitnah syahwat juga ada fitnah syubhat, ya. Ini mesti kita hadapi. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan pasti akan menghadapi fitnah. Pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi fitnah syahwat, fitnah syubhat ini? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah memberikan bimbingan kepada kita. Di antara bimbingan mereka itu adalah yang pertama, taqwallah azza wa jal. Tetap menampakkan ketakwaan kepada Allah azza wa jal. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan melindungi dirinya dari fitnah. Allah akan mengokohkan dia di atas petunjuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat-Nya, melainkan Allah pasti akan menambahnya terus. Ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya kami akan menambahkan nikmat ini untuk kalian. Syukur itu bisa dilakukan dengan hati, ya. Dilakukan dengan hati dalam artian meyakini bahwa segala nikmat yang didapat ini bukanlah karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, akan tetapi semata-mata karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka sesungguhnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur bisa dilakukan dengan lisan. Yani menyebut, ya, nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bersyukur dengan anggota badan. Yani dengan cara menjauhi segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan dampak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika makhluknya, ketika hamba-Nya menampakkan dampak nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Karenanya kita harus pandai-pandai bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping bersyukur, yang ketiga adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ini juga hal yang tidak boleh untuk dilupakan. Bahkan menuntut ilmu ini menjadi urutan yang pertama yang menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Mempelajari syariat Allah, kemudian mengamalkannya dan mengajak orang lain kepada syariat Allah. Dalam hadis yang terkenal ya, yang kita sudah hafal semuanya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau ibnu Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga. Satu di antara tiga itu adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Artinya kalau kita punya ilmu kemudian kita tularkan kepada yang lain, maka ini kemanfaatannya akan terus ya, dirasakan dan kembali kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita punya sedikit ilmu, kemudian kita ajari orang lain, maka kemanfaatannya akan kembali kepada kita, akan kita dapatkan, akan kita rasakan meskipun kita sudah meninggal dunia. Karenanya dalam menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian dan cobaan, maka langkah yang tidak boleh untuk kita lupakan adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kemudian berikutnya yang keempat adalah hendaknya kita menyibukkan diri dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sibuk melihat dan memeriksa apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi yang harus dilakukan adalah sibuk dengan diri sendiri. Melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan membaca atau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya bimbingan ulama adalah as-suhbatu as-salihatu, bergaul bersama dengan teman-teman yang soleh, orang-orang yang baik, yang akan membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Orang-orang yang akan senantiasa mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat baik. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya di pagi hari dan petang hari. Mereka menghendaki keriduan dari Allah. Dan jangan sekali-kali kamu palingkan, arahkan pandangan matamu kepada orang-orang yang menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi kita disuruh untuk bergaul, berteman, bersama-sama dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan bergaul bersama dengan mereka, bersabar untuk tetap bersama dengan mereka, ini akan membuahkan kebaikan bagi kita semuanya. Para umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga dijelaskan oleh para ulama beberapa hal yang bisa membantu kita untuk dapat bersabar dan kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama di antaranya adalah al-istirja inda nuzulil bala, selalu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mendapatkan musibah dan ujian atau cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan janji kebaikan kepada mereka-mereka yang setiap kali diuji, setiap kali ditimpakan cobaan, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua adalah mengingat bahwa kesabaran itu sesuatu yang dituntut dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sudmatil ula. Kesabaran itu adalah pas ketika musibah dan cobaan itu datang. Yang ketiga adalah al-istikhbar. Selalu mawas diri dan berharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membantu kita untuk bisa sabar dan kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Kemudian yang keempat adalah senantiasa menanamkan keyakinan bahwa ujian dan cobaan ini biqadarillah, semuanya sesuai dengan takdir, ketetapan, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah Allah gariskan, telah Allah putuskan sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi. Allah nyatakan dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan sudah ada catatannya di dalam kitab, ya. Dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, maka akan menumbuhkan kesabaran. Ya. Kita yakin bahwa ini merupakan ketetapan dari Allah, maka pada akhirnya kita akan bersabar dalam menghadapinya. Selanjutnya yang kelima adalah at-ta'assi. Mengambil contoh dari para anbiya, orang-orang soleh, ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian dan cobaan, ya, dengan tanpa salah kemudian harus dipenjara. Ya. Dipenjara dalam keadaan terzalimi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersabar dalam menghadapinya. Sehingga akibatnya pun menjadi baik. Hasil akhirnya adalah kebaikan yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sama. Ulqiya finnar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. kaumnya ini mengatakan bahwa bakar saja Ibrahim ini. Ya. Dilemparkanlah Ibrahim ini ke dalam kobaran api. Dengan kesabarannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau ya, menjadi api yang dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditolong, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kesabarannya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah mengajak kepada mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala selama 950 tahun bersabar, meskipun tidak ada yang mengikutinya kecuali sedikit ya. Dan keadaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga harus menyaksikan putranya yang celaka, yang binasa. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam tetap menampakkan kesabaran. Ya. Bagaimana bisa kita bayangkan orang tua melihat anaknya celaka? Ya. Tentu akan ada kesedihan. Tentu menyedihkan pemandangan yang seperti ini. Tetapi Nuh alaihi salatu wassalam bersabar dalam menghadapinya. Demikian halnya kita. Kita harus bersabar ketika ada musibah yang menimpa kita, menimpa sebagian keluarga kita, menimpa salah satu anggota keluarga kita. Hadapi dengan kesabaran supaya semuanya itu berakhir dengan kebaikan. Nabi Zakaria juga sosok nabi yang dikenal dengan kesabarannya. Ketika beliau tidak kunjung dikaruniai seorang anak, bersabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi la tadarni faddan wa anta khairul warithin. Ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendirian, tidak berturunan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya Allah memberikan kebaikan kepadanya. Karena kesabaran Zakaria. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga sama sebagai sosok yang sabar dalam menghadapi segala ujian cobaan. Dikatakan tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila, dilempari batu, dan hal-hal lainnya yang sangat menyedihkan. Tetapi beliau bersabar. Ya. Nama yaqulun, bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa saja yang mereka katakan terhadapmu. Celaan, cemoohan, hinaan, ejekan, dan lain sebagainya. Bersabarlah kamu wahai Muhammad. Buah dari kesabaran itu ternyata melahirkan kebaikan bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sosok ya, orang-orang soleh para anbiya yang harus kita jadikan sebagai contoh ya, bagaimana kesabaran mereka. Kita harus belajar dari mereka untuk menjadi orang yang sabar ya, dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Para umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak pahala yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang senantiasa bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama, dekat dengan orang-orang yang bersabar. Isbiru innallaha ma'as-sabirin di surat Al-Anfal. Ayat yang ke-46 kata Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah kalian. Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan kecintaan kepada orang-orang yang bersabar. Di surat Ali Imran ayat 146 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallah yuhsabirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjanjikan tempat yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Dan orang-orang yang bersabar mengharap keridhaan dari Rabbnya, mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang diterimanya dari Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, kemudian mencegah kejelekan dengan kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar, seperti dalam firman-Nya di Quran surat Hud ayat yang ke-49, fasbiru innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah kalian karena sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan keberuntungan, kesuksesan, keselamatan bagi siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang bersabar. Di surat Ali Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah kalian bersabar, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala ampunan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Illa alladzina sabaru wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi tidak ada ruginya menjadi orang yang bersabar. Justru setiap orang akan menjadi orang yang mulia ketika dalam dirinya ada sifat sabar. Karena itu, maka jadilah orang-orang yang bersabar dan didiklah diri kita masing-masing dengan kesabaran. Karena kesabaran akan membuahkan berbagai macam kebaikan untuk kita semuanya. Sabar maknanya adalah habsun nafsi, menahan diri ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Menahan diri dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus terus menumbuhkan keyakinan, rasa optimis yang kuat ya, dalam diri kita bahwa segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya adalah kebaikan untuk diri kita. Karenanya tidak ada cara lain dalam menghadapinya kecuali dengan kesabaran. Kesabaran sesuatu yang dibutuhkan di awal kita melangkah, di pertengahan dan juga di akhir. Artinya dalam segenap urusan butuh kepada yang namanya kesabaran. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, awali dengan kesabaran. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, harus ada kesabaran. Ketika kita selesai dari melakukan sesuatu, juga harus diakhiri dengan kesabaran. Segenap urusan-urusan kita menjadi kebaikan bagi kita. Dan inilah ciri khas dari orang-orang yang beriman. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semua urusannya berakhir dengan kebaikan, dan itu semua disebabkan karena sabar yang ada dalam diri mereka. Ya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesabaran, maka bersyukurlah dan pertahankan kesabaran itu. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan kesabaran dari awal kita lahir, dilahirkan ke dunia, maka mintalah taufik kepada Allah agar diberikan kesabaran, dan belajarlah untuk menyabarkan diri. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesabar, yusabbiruhullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan dapat membantu setiap aktivitas, setiap pekerjaan kita. Sesuatu yang sulit tidak menjadi sulit ketika ada kesabaran. Sesuatu yang besar akan menjadi ringan ketika ada kesabaran. Musibah apapun yang menimpa menjadi sebuah kenikmatan ketika ada kesabaran. Ya, karenanya kesabaran hendaknya menjadi sesuatu yang menghiasi setiap langkah kita. Para umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nampaknya pertemuan kita sampai di sini mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan meskipun sedikit atau singkat menjadi sesuatu yang manfaatnya besar untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita semua dalam menjalani aktivitas kita. Baik sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan ataupun sesuatu yang berhubungan dalam rangka meninggalkan kemaksiatan, atau juga ketika kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, maka sesungguhnya itu berasal dari kebodohan diri saya pribadi. Mohon untuk dimaafkan dan saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.